Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam dan kita masuk pada hadis yang ke-200 menurut cetakan ini, yaitu bab Lailatul Qadri. Babu Lailatul Qadr, tentang Lailatul Qadar. Diriwayatkan an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rijalan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadri fil manam fi as-sab'i al-awakhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. Dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa beberapa orang dari sahabat Nabi SAW diperlihatkan dalam tidur mereka, yakni mimpi, tentang Lailatul Qadar, yaitu fi sab'il awakhir, pada 7 yang terakhir, artinya malam 27. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir. Saya melihat mimpi kalian telah sepakat pada 7 terakhir. Artinya tadi malam 27. Faman kana minkum mutahriha, maka siapa di antara kalian yang mencari Lailatul Qadar, maka carilah Lailatul Qadar pada 7 terakhir. Maka carilah pada 7 terakhir. Hadis yang berikutnya sekaligus kita baca, yaitu yang ke-201. Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharraw Lailatul Qadri fil witri min al-ashri al-awakhir. Artinya bahwa Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam yang witir atau ganjil dari 10 terakhir. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 hadis yang menerangkan tentang Lailatul Qadar. Sebelum kita masuk pada hari berikutnya yang juga terkait dengan Lailatul Qadar, terlebih dahulu kita terangkan bahwa 2 hadis ini menunjukkan, pertama tentang keutamaan Lailatul Qadar, di mana Rasulullah SAW dan para sahabatnya mereka mencari-cari malam Lailatul Qadar. Dan maksud daripada mencari malam Lailatul Qadar tentu bukan sekedar ingin tahu, ya. Kalau sekedar ingin tahu, apa faedahnya? Namun tentu maksud daripadanya adalah agar lebih sungguh-sungguh di dalam beramal pada malam Lailatul Qadar tersebut. Jadi misalnya kita tahu, oh ini adalah Lailatul Qadar berdasarkan tanda-tandanya. Kalau begitu, mumpung kita tahu dengan perkiraan kuat kita, maka kita lebih sungguh-sungguh di dalam melakukan ibadah-ibadah kita. Entah dengan baca Quran, dengan berdoa, dengan berzikir, ya. Dalam sholat tarawih misalnya kita lebih khusyuk, lebih panjang, dan seterusnya. Nah, ini yang dituju daripada pengetahuan tentang malam Lailatul Qadar. Karena pada Lailatul Qadar itu amal soleh dilipat gandakan. Dalam arti Allah Azza wa Jal menjadikan amal kita bernilai sangat-sangat besar. Seperti yang kita ketahui di dalam ayat Al-Quran, Allah Azza wa Jal sudah menyebutkan tentang hal itu dalam surat Al-Qadar, ya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar padanya. Disebutkan dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah, diterangkan oleh beliau, sehingga maknanya bahwa seorang yang beramal ketika itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kalau dihitung dengan tahun, maka 83 tahun kurang lebih, ya, atau 80 sekian tahun, ya, dalam amal. Maka dari itu, di sini kita melihat Nabi dan para sahabat beramal dengan amalan-amalan yang sungguh-sungguh, dengan mereka mengetahui bahwa malam tersebut malam Lailatul Qadar. Ya. Dan sangat merugi seseorang yang tidak mengetahui Lailatul Qadar sehingga tidak beramal dengan amalan-amalan yang sungguh-sungguh, atau bahkan tidak beramal amal ibadah, atau bahkan bermaksiat, atau juga mereka yang tahu tapi sekedar tahu saja tanpa dimanfaatkan untuk banyak beramal soleh. Nah, jadi ini tujuan daripada mengetahui Lailatul Qadar. Nah, di sini Nabi SAW sampai mengatakan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, carilah Lailatul Qadar, taharrau Lailatul Qadar pada malam-malam yang ganjil. Pada hadis sebelumnya, hadis Ibnu Umar, beliau mengatakan, siapa yang mencarinya, carilah pada 7 yang terakhir dari malam-malam bulan Ramadan. Nah, jadi Nabi sendiri melakukan pencarian tersebut dan beliau menganjurkan. Bahkan Nabi SAW dulu i'tikaf di 10 pertama bulan Ramadan supaya mendapat Lailatul Qadar. Tapi beliau enggak mendapatkan di 10 pertama itu. Maka beliau melanjutkan 10 pertengahan. Ternyata beliau juga tidak mendapatkan. Jadi beliau i'tikaf di situ. I'tikaf juga merupakan ibadah, ya, sehingga ini tambahan ibadah di samping ibadah-ibadah yang lain. Namun pada 10 pertama itu juga Nabi tidak mendapatkannya, sehingga beliau beri'tikaf pada 10 terakhir dan ternyata disitulah didapatkan Lailatul Qadar. Maka beliau salam menganjurkan untuk mencari di 10 terakhir di bulan Ramadan. Itu pun beliau lebih tentukan, yaitu di malam-malam yang ganjil. Ya. Nah, di malam-malam yang ganjil ini diterangkan oleh para ulama, ya, bahwa bisa jadi perhitungan malam ganjil itu dari depan, ya, sehingga misalnya malam 21, 23 dan seterusnya malam-malam yang ganjil itu yang dimaksud. Tapi bisa jadi pula perhitungan ganjil itu dari belakang, karena biasa mereka juga menghitung sisa bulan itu dari belakang, sehingga bisa jadi kalau seperti itu jatuh Lailatul Qadar pada malam yang genap kalau dihitung dari depan. Ya, misal kalau bulan itu sampai 30, ya, berarti malam 30 kalau dihitung dari belakang ganjil, ya kan? Padahal kalau dihitung dari depan genap. Ya. Begitu pula misalnya 28. Ya. Justru 29 jadi genap kalau dari belakang. Nah, ini mungkin juga terjadi seperti itu, seperti diterangkan oleh para ulama. Nah, sehingga dari sini kita selaku seorang yang memang ingin mendapatkan amal yang banyak di Lailatul Qadar, maka kita kalau begitu menjadikan 10 terakhir itu semuanya ya ada kemungkinan Lailatul Qadar padanya, sehingga di semua malam-malam itu kita berusaha untuk beribadah yang banyak tanpa kita melihat, oh ini mumpung ganjil saya sungguh-sungguh, besok genap saya tidak. Nah, tidak begitu. Kita beramal bukan amal musiman, ya. Kita beramal kalau bisa sepanjang hidup kita. Namun kenyataannya manusia lemah, ya kan? Mau sepanjang hidup biasanya ada masa-masa jenuhnya. Nah, sehingga Allah Azza wa Jalla memberikan waktu-waktu tertentu, ya, yang di situ seseorang berpacu untuk beramal. Nah, ini hikmahnya, ya. Kalau misalnya sepanjang Ramadan saja kita yakin, ya, banyak yang sudah lelah, lemes, malas akhirnya, ya kan? Coba 10 sebulan penuh. Mesti seperti itu umumnya manusia. Nah, itulah kelemahan kita. Maka Allah Azza wa Jal dari satu tahun diberi satu, yang satu bulan Ramadan, sehingga Ramadan biasanya lebih daripada semua bulan yang lain. Dari satu bulan ini juga diberi satu Lailatul Qadar, yang itu semoga bisa melebihi malam-malam yang lainnya. Nah, amal yang sedikit, pahala yang banyak. Ini kemurahan Allah Azza wa Jal kepada umat ini. Makanya umat-umat yang lain itu ibaratnya kalau bahasa Jawanya meri, ya kan? Orang Islam ini ya umurnya pendek tapi amalnya banyak. Umat terdahulu ibarat dari pagi sampai siang, ada yang dari siang sampai asar. Umat kita dari asar sampai maghrib ya pendek, tapi Allah Azza wa Jalla memberikan keutamaan besar. Ya, banyak tempat-tempat yang punya keutamaan, sehingga amal di tempat itu jadi besar, jadi banyak. Ada waktu-waktu yang diutamakan sehingga orang beramal di waktu itu jadi banyak, ya. Dan ada pula penyebab-penyebab amal itu semakin banyak, bahkan telah disebutkan dalam hadis-hadis satu amal dilipatkan akan menjadi 10, bahkan bisa menjadi 700, bahkan bisa jadi lebih. Nah, ini harus kita syukuri. Dan syukur kita bukan sekedar ucapan, tapi ya menggunakan peluang-peluang itu untuk betul-betul kita berusaha beramal padanya, ya, sehingga mendapatkan keutamaan-keutamaan besar dari amal-amal kita tersebut. Nah, kemudian di sini juga dalam hadis ini disebutkan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, banyak dari mereka ternyata mimpi dengan mimpi yang sama. Ketika itu terjadi Lailatul Qadar pada malam 27. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa saya melihat mimpi kalian telah sepakat, maka carilah pada malam tersebut. Nah, ini menjadi dasar para ulama atau sebagian ulama bahwa dari malam-malam yang ada, malam yang paling diharapkan sebagai Lailatul Qadar adalah malam 27. Namun ini tidak berarti mesti ketika itu menutup yang lain, tidak. Kemungkinan yang lain masih ada. Dan pernah Nabi SAW mengalami pada malam 21, seperti hadis yang nanti akan kita baca. Namun dari yang tadi disebutkan, beberapa ulama menyebutkan ini yang paling diharapkan. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan arjaha laylah 27, yang paling diharapkan akan Lailatul Qadar adalah malam 27 pada bulan Ramadan. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan seperti yang tadi kita sebutkan, tetap tidak menghalangi malam-malam yang lain sehingga kita berusaha terus untuk melakukannya. Di sana ada beberapa tanda-tanda, namun kita tentunya sulit memastikan ya. Misalnya cuaca yang stabil ya, tidak dingin sekali, tidak panas. Ya, paginya matahari terbit dengan cahaya yang sepertinya redup, ya. Artinya tidak bersinar dengan terang dan panas. Nah, ini di antara tanda-tanda. Yang jelas apapun tandanya, ya kita mau memastikan susah. Dan bagaimanapun mesti ada Lailatul Qadar itu. Yang penting bagi kita banyak beramal, pasti kita dapat. Ya, sekalipun kita enggak tahu. Tapi pasti kita dapat, dalam arti bertepatan dengan waktu tersebut pada amal-amal kita. Ya, maka di malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan kita berusaha untuk menghidupkannya. Ya, kalau misal 1-20 malam ya tidur. Ya. Atau tidurnya mungkin agak malam sedikit. Nah, untuk 10 terakhir kalau bisa ya tidak tidur, atau tidur-tidur sebentar sedikit karena namanya kebutuhan fisik kita ya. Ngantuk ya, pengen istirahat ya, kasih waktu tidur sebentar, nanti bangun lagi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam itu, ahya lailahu, beliau menghidupkan malam itu, artinya menghidupkannya tidak tidur. Untuk apa tidak tidur? Untuk ibadah. Wa ayqadha ahlahu, bahkan Nabi membangunkan istri-istrinya supaya juga beribadah di malam-malam itu. Ya, wa syadda mi'zarahu, beliau mengikat ya sarungnya. Ini ungkapan bahwa beliau sungguh-sungguh, atau sebagian tafsir mengatakan beliau tidak menggauli istrinya di malam-malam itu ya, demi kesungguh-sungguhan ibadah itu. Ya, jadi malam-malam itu memang ya, diusahakan kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita mampu untuk lakukan dari macam-macam ibadah kita lakukan, supaya tadi bertepatan dengan Lailatul Qadar, sehingga amal kita dilipat gandakan dengan kondisi sudah bagus, banyak dilipat gandakan. Nah, itu yang diharapkan, seperti itu. Ya. Sementara kita cukupkan dulu, insyaallah kita lanjut pada kesempatan yang lain.